Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca syarah dari kitab Fadhlul Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah yang menjelaskan apa yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah tentang di sana ada sebagian orang yang membaca nusus al-ahadith, hadith-hadith yang terkait dengan permasalahan fitnah, peringatan dari fitnah, namun dia merasa aman, menyangka dirinya tidak masuk dalam hadis-hadis yang memperingatkan fitnah tersebut, atau menyangka dirinya tidak termasuk orang yang diperingatkan dari fitnah itu. Dan ini termasuk makar Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Jadi tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah, ya, fitnah, melainkan orang-orang yang merugi. Dan telah kita baca, termasuk di antara doa Nabi alaihissalatu wassalam, dan beliau banyak membacanya. Bukan sekali dua tiga kali, tapi dibaca dengan banyak. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Syekh hafizahullah ta'ala akan menyebutkan ayat dalam Al-Quran yang semakna ya, yang memiliki kandungan sama dengan kandungan doa dalam hadis ini. Meminta keteguhan di dalam agama, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da in hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau ya, sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Nah, kata beliau hafizahullah, wa qala Allah ta'ala, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu, ya, para ulama yang memiliki ilmu yang kokoh, ilmu yang luas. Nah, betul-betul ilmunya telah mendalam. Rasikh. Yaquluna, mereka mengatakan, amanna bihi, kami beriman kepadanya. Kullu min indi rabbina, semuanya datang dari sisi Rabb kami. Nah, ya, bunyi ayat ini sebelumnya berbunyi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Di sini ada dua qiraah, ada dua bacaan ya, dalam hal waqaf. Nah, sebagian ulama mengatakan waqaf pada lafzul jalalah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani hakikatnya. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan ya, kami beriman kepadanya, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Nah, semuanya datang dari sisi Rabb kami, baik yang muhkam maupun mutasyabihah, baik itu ayat-ayat yang muhkam ya, maupun yang mutasyabihat. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mengambil pelajaran illa, kecuali ulul albab, orang-orang yang berakal, Naam. Kelanjutan doa mereka, Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau sesatkan hati kami. Ya. Ba'da in hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Berdoa dengan doa yang mengandung permintaan as-sabat, keteguhan di dalam agama setelah mendapatkan hidayah. Jangan engkau palingkan hati kami setelah kami mendapat hidayah. Semakna dengan doa Nabi yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semakna dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, janganlah engkau palingkan hati kami. Nah. Jadi sudah sepantasnya bagi seorang muslim memperbanyak membaca doa ini. Ya, dan tidak merasa aman dari fitnah. Nah. Dikhawatirkan seseorang yang tidak mendapatkan taufik membaca doa ini, dikhawatirkan dia ya termasuk orang yang akan menyimpang, orang yang akan disesatkan. Nah, enggak, kita melihat ya, mengintrospeksi diri kita masing-masing, apa kita sudah memperbanyak membaca doa ini. Khawatir kalau kita termasuk orang yang tidak pernah membacanya, bahkan ya tidak pernah membacanya, khawatir termasuk orang yang disesatkan. Nah, ya, karena kita biasa mendengar ungkapan tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali apa? Doa. Tapi bagaimana maksudnya? Ya, orang yang berdoa itu pun karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika seseorang tidak diberikan pertolongan, petunjuk, taufik untuk berdoa, dikhawatirkan. Ya. Menyimpang. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dihafalkan doa ini. Kemudian ke depan insyaallah kita minta ya, beberapa orang di antara antum membacanya. Doa yang singkat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Lanjutannya, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan berikanlah kepada kami, limpahkanlah kepada kami rahmat-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, "Ar-rasikhuna fil ilmi yakhafuna min az-zayl." Orang-orang yang mendalam ilmunya, para ulama yang telah mendalam ilmunya, mereka khawatir terhadap penyimpangan. Lidzalika yaquluna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Oleh karena itu mereka membaca doa ini. Fal insanu yakunu ala khaufin. Maka seseorang itu hendaknya ya senantiasa memiliki sifat khauf. Ya, kita harus memiliki sifat khauf. Naam. Jangan merasa aman dari fitnah, dari penyimpangan. Tapi mestinya selalu ada rasa khawatir. Ya. Khawatir terjatuh pada kesesatan, jatuh pada penyimpangan. Harus ada dalam diri kita. Nah. Wa idza khafa fa innahu yabhathu 'anil najat. Apabila dia telah memiliki sifat khauf, rasa khawatir terhadap penyimpangan, maka tentunya dia akan berusaha mencari keselamatan. Ya, orang yang memiliki khawatiran jatuh pada penyimpangan, dia akan berusaha untuk menempuh jalan-jalan keselamatan. Lain halnya dengan orang yang merasa aman. Ya, selalu merasa aman dari penyimpangan, santai dia. Dia tidak risau ya, dengan penyimpangan dia akan bersantai-santai dan tidak berusaha mencari jalan-jalan keselamatan. Nah, ini sangat berbahaya. Ya. Apalagi jika dia telah memiliki sifat fanatik yang besar terhadap kelompoknya. Ini sangat berbahaya. Nah, menyatakan kelompoknya lah yang dijamin masuk surga, kelompoknya telah, gurunya telah bertemu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya agama Islam di Indonesia adalah kelompok ini dan ini yang berada di atas kebenaran. Ya, itu biasa kita dengar dari sebagian orang. Katanya kiainya telah berjumpa dengan Rasulullah dan telah memberikan rekomendasi terhadap kelompok ini bahwasanya ini adalah Islamnya Indonesia, kelompok ini. Merasa aman. Saya sudah termasuk dari Islam ini dan ini. Aman. Ya, karena sudah dijamin oleh Rasulullah. Nah, ini contohnya ini, bahaya seperti ini. Dia tidak berusaha mencari kebenaran, mencari jalan-jalan sebab-sebab an-najah, keselamatan. Baik. Amma idza amina, ya, sebaliknya jika dia merasa aman kata Syekh, fa innahu yaqau fil halak, maka dia akan terjatuh pada kebinasaan. Yaqau fil halak. Ya, dia akan terjatuh di dalam kebinasaan. Nah. Ya, dia akan binasa. Binasa. Ya. Minimalnya gurur, ya, sifat gurur. Sifat gurur. Merasa tertipu, terperdaya dengan amalannya. Ini juga bahaya. Jika seseorang tertimpa dengan sifat ini. Nah. Wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak mengetahui. Ya. Kalau dia sebenarnya telah jatuh di dalam kebinasaan. Allahu jalla wa ala qala jalla qala Allahu jalla wa ala, Allah taala berfirman, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah melainkan orang-orang yang merugi. Fallahu jalla wa ala yamkuru bi ahli syarri. Ya, perhatikan dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Allah memberikan makar. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan makar bagi orang-orang jelek. Ya, tidak terhadap semua orang juga, tapi hanya terhadap orang yang jelek saja Allah memberikan makar kepadanya. Apa makna Allah memberikan makar kepada orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk? Bimana annahu yastadrijuhum. Annahu yastadrijuhum. Allah akan memberikan istidraj kepada mereka. Artinya Allah mengulur-ulur waktu mereka. Ketika ada seseorang melakukan kejelekan, keburukan, dosa dan maksiat, pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, Allah tidak langsung mengazabnya. Tapi dibiarkan, diulur-ulur waktunya. Sehingga dia merasa aman. Dalam hatinya, saya aman-aman saja. Tidak ada apa-apa. Nah. Ini istidraj. Dan itu adalah bentuk uqubah. Itu sejatinya adalah hukuman dari Allah kepada dia. Ketika seseorang dibiarkan berlarut-larut di dalam kemaksiatannya, tidak langsung mendapatkan peringatan dari Allah, teguran dari Allah. Ya, melakukan dosa, dibiarkan, tidak ada teguran, tidak ada peringatan. Nah. Hukubatan lahum fa makruhu jalla wa ala bihaq. Fa makruhu jalla wa ala bihaq. Sebagai bentuk hukuman terhadap mereka. Ya. Nah. Fa makruhu jalla wa ala bihaq. Maka makar Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan cara yang hak. Nah, yaitu kata Syekh, wa huwa isalul uqubati ila man yastahiqquha bi tariqin khafiyyin la yatanabbahu lahu. Ya, hukumah Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala disampaikan, diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Memang orangnya berhak mendapatkan itu. Nah, dengan cara yang khafi, dengan cara yang samar, sehingga dia tidak tanabbah, ya, tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Nah, seseorang terus berada di atas pelanggaran terhadap syariat-syariat Allah, dosa dan maksiat dia lakukan, ya, bertahun-tahun lamanya tidak ada teguran, dia tidak mendapatkan penyakit misalnya, ataukah tidak ditimpa musibah berupa kebakaran, ya, bencana, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyadari ini makar Allah Subhanahu wa taala kepada istidraj. Wa huwa, dan sifat makar itu huwa, kembali kepada makar, ya. Sifat makar minallahi mahmudun. Jika dinisbahkan kepada Allah maka itu terpuji. Kenapa dikatakan terpuji? Li'annahu jaza'un wa 'adlun, karena itu adalah bentuk pembalasan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi makar Allah kepada musuh-musuhnya, kepada orang-orang kafir, ya, ini sejatinya adalah jaza', balasan terhadap kekufuran mereka, dan juga sekaligus menampakkan sifat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kejelekan dibalas dengan kejelekan. Begitu, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ini adil. Ya, ini adalah bentuk keadilan dari Allah. Nah. La yamkuru bi ahadin illa wa huwa yastahiqu. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan makar kepada seseorang melainkan dia berhak mendapatkannya. Ya, jadi memang dia berhak mendapatkannya. La yamkuru bis salihin. Allah tidak memberikan makar kepada orang-orang saleh. Tidak. Ya. Allah tidak memberikan makar kepada orang-orang saleh, tapi kepada orang-orang yang talih, orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mereka lah yang mendapatkan makar Allah. Innama yamkuruna bi ahli syarr. Innama yamkuru bi ahli syarr. Allah hanya memberikan makar kepada orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek. Asyarr di sini umum, ya, meliputi syarr dalam hal kekufuran, ya. Ya, kesyirikan, kemaksiatan, sifatnya umum, orang-orang jelek yang melakukan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Dalam surat Ali Imran ayat 54 Allah taala berfirman, "Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin." Dan mereka memberikan makar. Ya, kita telah mengetahui, ya, pada pertemuan sebelumnya bahwasanya ayat ini turun terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, ya. Orang-orang Yahudi yang melakukan makar terhadap Nabi Isa, wa makaru, dan mereka memberikan makar terhadap Nabi Isa. Melakukan makar, berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Ya, dengan cara mengutus salah seorang di antara mereka pura-pura menjadi murid setia Nabi Isa. Ya. Kemudian di akhir kisah dia berkhianat dengan cara memberitahukan apa? Tempat persembunyian Nabi Isa. Nah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, membalas mereka dengan makar darinya. Wa makarallahu, dan Allah juga memberikan makar kepada mereka. Ya. Wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Mereka tidaklah membunuh Nabi Isa. Yang mereka bunuh adalah orang yang berkhianat tadi. Wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi, dan Nabi Isa Allah angkat ke langit. Sampai sekarang masih di langit. Belum diturunkan. Nanti turun menjelang datangnya hari kiamat. Dan itu termasuk di antara alamatus sa'ah. Tanda-tanda datangnya hari kiamat, yaitu turunnya Nabi Isa. Nah, belum diangkat dengan tubuh dan ruhnya sekaligus. Ya, jadi sampai sekarang Nabi Isa masih terus hidup, belum meninggal. Ya, adapun hakikatnya tentunya kita tidak mengetahui, ini perkara gaib. Bagaimana Nabi Isa sekarang kehidupannya? Apakah sama dengan kehidupan kita sekarang yang modern? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa ya mengetahuinya, perkara gaib. Yang jelas Nabi Isa masih hidup, belum meninggal. Ya, beliau akan meninggal nanti setelah turun ke muka bumi setelah membunuh Dajjal. Setelah selesai tugas beliau, maka beliau pun akan diwafatkan. Nah, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabala mautih, berarti sekarang belum meninggal. Ya, ketika beliau nanti turun di akhir zaman, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi, semua ahli kitab ya semuanya akan beriman kepada beliau sebelum beliau meninggal. Nah, baik. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberikan makar. Iya. Nah, Allah Maha Kuat. Tidak ada yang bisa menandingi makar Allah Subhanahu wa taala. Sematang apapun rencana itu sudah disusun matang-matang, ya subhanallah. Tidak berhasil. Wallahu khairul makirin. Wa qala ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dalam surat Al-Anfal ya juga disebutkan tentang enam makna ini, yaitu wa yamkuruna wa yamkurullahu, tapi dengan lafaz mudhari, sifatnya mudhari. Perhatikan perbedaannya. Dalam surat Ali Imran ini termasuk metode yang membantu kita dalam menghafal Al-Qur'an ya. Memperhatikan ayat-ayat yang serupa. Ya, perhatikan di sini dalam surat Ali Imran disebutkan dalam bentuk fi'il madhi. Wa makaru. Ini fi'il madhi. Wa makarallahu fi'il madhi. Dalam surat Al-Anfal dalam bentuk fi'il mudhari. Wa yamkuruna. Wa yamkurullahu. Wallahu khairul makirin. Nah. Wal jazaa'u min jinsil 'amal. Dan balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ini kaidah. Ya, tentunya diambil dari nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Ya, bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ketika jenis amalan mereka adalah melakukan makar, maka mereka juga berhak mendapatkan makar. Berhak mendapatkan balasan berupa makar. Balasan sesuai dengan jenis amalannya. Ini dicatat. Kaidah dalam agama kita, al-jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Falamma makaru bi ibadillah, ketika mereka melakukan makar terhadap hamba-hamba Allah, wa makaru bir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berusaha memberikan makar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kaitannya dengan surat Al-Anfal ya. Jadi konteks ya, siyaqul ayah, konteks ayat ke-30 dalam suratul Anfal itu terkait dengan makar orang-orang musyrik terhadap Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Adapun dalam surat Ali Imran tadi apa? Konteksnya terkait dengan Nabi Isa. Nah, ya dalam suratul Al-Anfal disebutkan di sana kisah perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan musyrikun dari kalangan Quraisy. Ketika mereka berusaha memberikan makar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuriduna qatlah, mereka hendak membunuh Nabi. Mereka melakukan konspirasi, ya. Rencananya adalah, targetnya adalah kepala Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Menargetkan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ini bunuh atau sijna ataukah ya dipenjarakan? Nah, au tardahu ataukah diusir? Ada tiga rencana mereka. Membunuh Nabi atau memenjarakan Nabi ataukah mengusir Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, dari Makkah al-Mukarramah. Makarallahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melakukan konspirasi ini, makar ini, rencana jahat ini, Allah Subhanahu wa taala melakukan makar untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk menolong rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahu min bainihim. Lalu Allah mengeluarkan Nabi alaihi salatu wasallam dari tengah-tengah mereka. Wa hum la yashurun, dalam keadaan mereka tidak menyadari, ya. Kita ketahui bersama dalam pelajaran sirah, ya, ketika mereka telah mengepung rumah Nabi alaihi salatu wasallam di malam hari, mereka tidak menyadari kalau Nabi lewat, ya, di tengah-tengah mereka. Nah, siapa yang menggantikan posisi Nabi di tempat tidurnya? Siapa? Sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nah, ya, subhanallah. Mereka tidak merasakan kalau Nabi telah keluar dari rumahnya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, sematang apapun rencana itu, ya, makar manusia tidak bisa mengalahkan makar Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja sallallahu alaihi wasallam ila al-ghari wa ikhtafa fihi. Dan Nabi keluar menuju, ya, gua al-ghar, wa ikhtafa fihi, dan beliau bersembunyi di dalamnya. Ditemani oleh sahabatnya yang sekian, siapa? Abu Bakr radhiyallahu anhu. Naam. Idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Nabi berusaha menenangkan sahabatnya yaitu Abu Bakar. La tahzan, kamu jangan sedih wahai Abu Bakar. Jangan khawatir, kita tidak akan diapa-apakan. Mereka tidak akan memudaratkan kita. Allah ma'ana, Allah bersama kita. Yani binasri wa ta'yidi, Allah bersama kita dengan pertolongannya. Nah, Allah akan menolong kita. Dan ma'iyah di sini yang dimaksud adalah ma'iyah khasah. Ma'iyah khasah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus terhadap orang-orang yang beriman, terhadap wali-walinya, yaitu dengan pertolongannya. Bukan bersama dalam artian menyatu antara makhluk dengan pencipta, antara makhluk dengan Allah, tidak. Ini keyakinan yang sesat, kekufuran jika meyakini Allah bersama kita dalam artian Allah menyatu dengan kita. Ini keyakinan kufur. Ya, itu bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya Allah bersama kita, yakni bersama kita dengan pertolongannya. Baik. Walamman qata'at talabu, maka ketika telah selesai, ya, proses pencarian, mereka tidak lagi mencari Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Mereka semua sudah pulang dan mulut goa sudah tidak ada lagi yang menjaganya. Zahaba ilal Madinah, Nabi pergi menuju Madinah. Nah, berhijrah. Ya, sahabat-sahabat yang lain telah mendahului Nabi alaihi salatu wassalam. Wa wajadal ansar wal muslimin, dan Nabi mendapatkan kaum Ansar dari suku Aus dan Khazraj. Wal muslimin, dan kaum muslimin yang dimaksud di sini wallahu alam adalah orang-orang muhajirin yang telah berhijrah terlebih dahulu. Al-Ansar, orang-orang yang tinggal di Madinah, wal muslimin, yakni muslimin yang datang dari Makkah. Nah, Al-Muhajirin wal Ansar. Wa qamat daulatul Islam, dan tegaklah negeri Islam ya di atas muka bumi. Subhanallah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam terusir dari kampung halamannya, dari tanah kelahirannya. Nah, yang sangat beliau cintai. Bahkan ahabbul biqa'i ilallah, dan itu adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diusir oleh kaumnya. Bukan karena urusan dunia, tapi karena urusan agama. Dan beliau ikhlas ketika melakukan itu semua, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar, yaitu dengan tegaknya apa? Negeri Islam. Yang pertama di muka bumi, yaitu ketika beliau di Madinah. Negara Islam yang pertama. Daulah al-Islamiyah. Fallahu makara bil kafarati min haitsu la yash'urun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan makar kepada al-kafarah. Al-kafarah jamak dari kafir ya. Ya, biasanya kita ketahui itu jamak mudzakkar salim al-kafiruna, ataukah jamak taksil al-kuffar. Di sana ada bentuk jamak yang lain al-kafarah dengan menambahkan ta marbutah. Ini sama semua maknanya, ya. Kuffar, kafiruna dengan al-kafaratu. Semakna ya, satu makna yaitu orang-orang kafir. Min haitsu la yash'urun, dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Nah. Alhamdulillah selesai penjelasan dari matan sebelumnya yang telah kita baca. Kita masuk pada matan terakhir ya dari bab ini. Matan terakhir dari bab ini yaitu hadis Ibnu Mas'ud. Qala al-musannifu rahimahullah wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu namanya adalah Abdullah ya. Kalau antum mendapati ya disebutkan Ibnu Mas'ud, langsung tebak siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia. Qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Beliau mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam menggariskan untuk kami, yakni para sahabat, khattan, sebuah garis. Jadi Nabi membuat satu garis lurus. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, hadza sabilullah, ini adalah jalannya Allah. Nah, ini bentuk ta'lim, bentuk pengajaran Nabi kepada para sahabat. Dan ini hendaknya diturunkan oleh para mudarrisin. Ya, ketika memberikan ta'lim, ya, memberikan ta'lim kepada murid-muridnya, biasakan untuk memperbanyak memberikan contoh-contoh ya, yang sifatnya hissi, terlihat. Kita ingin menggambarkan sesuatu yang sifatnya maknawi, sulit dipahami oleh thalabah. Caranya supaya mudah dipahami, berikan dengan contoh yang terlihat. Nabi di sini memberikan contoh ya, garis lurus terlihat. Ya, dan ini adalah contoh terhadap jalan Allah yang lurus. Sabilullah, jalan Allah. Nah, dicontohkan dengan satu garis lurus. Tsumma khatta khututan an yamini wa shimali. Lalu Nabi menggaris khututan, garis-garis yang banyak ya. Jamak dari khat. An yaminihi, di sebelah kanannya, wa an shimalihi, dan di sebelah kirinya. Jadi ada satu garis lurus, kemudian Nabi menggaris-garis di sebelah kanan dengan garis yang banyak, dan juga garis-garis yang banyak di sebelah kiri. Tsumma qala, lalu Nabi mengatakan, hadhihi subulun mutafarriqatun, ini adalah jalan-jalan yang bercabang-cabang. Nah, jadi jalan Allah Subhanahu wa taala hanya satu jalan dan sifatnya lurus. Sifatnya lurus, dalam riwayat yang lain disebutkan khattan mustaqimat. Nabi menggaris-garis lurus. Baik, adapun jalan-jalan selain jalan Allah sifatnya bercabang-cabang. Mutafarriqah. Ya, bercerai-berai. Ala kulli sabilin minha, kata Nabi alaihi salatu wasallam, di atas setiap jalan dari cabang-cabang yang banyak itu, dari jalan-jalan yang banyak itu ada syaitanun yad'u ilaihi. Ada syaitan yang mengajak kepadanya. Ya, syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin, minal jinnati wal ins. Naam. Ya. Tsumma qara'a, lalu Nabi alaihi salatu wassalam membaca ayat dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jalan Allah lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi jalan Allah itu lurus. Jalan Allah hanya satu. Jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah hanya satu. Ya. Tidak banyak. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabila, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Ya, selain jalan Allah, fatafarraqa bikum an sabila, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Hadis Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Saya perhatikan dalam hadis ini dan dalam ayat yang disebutkan dalam hadis, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus disebutkan dalam bentuk mufrad, sementara jalan-jalan yang sesat yang banyak itu disebutkan dalam bentuk jamak. Kita dengar, mari kita dengar penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin menjelaskan makna ini. Lafaz sirat, kata beliau, lafaz sirat, ya, dan jalan Allah yang lurus disebutkan dalam bentuk mufrad. Wahida lafaz sirati wa sabiluhu aw sabilihi wa jumi'a subul al mukhalifata lahu. Lafaz sirat dan sabil Allah, sabilullah, disebutkan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal, dan jalan-jalan yang menyelisihinya disebutkan dalam bentuk jamak. Wa hadza, belum menyebutkan alasannya. Wa hadza, dan ini disebabkan karena li'anna at-tariqa al-musila ila Allah wahid. Jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah hanya satu. Ya, perhatikan bagaimana Ibnu Qayyim menjelaskan faedah ini. Nah, alasannya karena jalan yang menyampaikan kepada Allah hanya satu. Apa jalan yang satu itu? Wa huwa ma ba'atha bihi rusulah wa anzala bihi kutubah, yaitu jalan yang dengannya Allah mengutus rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Ya, artinya jika ingin melalui, menempuh jalan itu, ikutilah petunjuk kitab dan petunjuk rasul. La yasulu ilaihi ahadun illa min hadhihi thariq. Tidak ada seorang pun yang sampai kepadanya illa, kecuali min hadhihi thariq, dari jalan ini. Nah. Ya. Melalui wahyu dan bimbingan seorang rasul. Walau atan nasu min kulli tariqin, kalau seandainya manusia itu ata, ya, datang dari setiap jalan, ya, masing-masing memiliki cara tersendiri, ya, supaya sampai kepada Allah, ya, datang membawa setiap jalan. Wastaftahu min kulli babin, dan berusaha membuka setiap pintu. Fatturuqu alaihim masdudatun, maka jalan-jalan tersebut itu buntu, masdudah. Jalan-jalan itu yang banyak ini tadi buntu. Ya, tidak sampai kepada Allah. Wal abwaabu 'alaihim mughlaqatun, dan pintu-pintu tersebut tertutup Gak bisa sampai kepada Allah. Jalannya buntu, pintunya tertutup. Illa min hadza at-tariqil wahid, kecuali dari jalan yang satu ini. Naam. Fa innahu muttasilun billah, karena jalan ini sampai kepada Allah, bersambung sampai kepada Allah, musilun ilallah, dan menyampaikan kepada Allah. Jadi jalan ini sampai tersambung dengan Allah dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttasil ilallah wa musilun ilallah. Sehingga biasa kita mendengar ungkapan jalan kebenaran hanya satu. Jalan kebenaran hanya satu. Nah, tidak bermacam-macam. Iya. Jalan kebenaran hanya satu. Tidak lebih. Tidak banyak. Nah. Kemudian beliau membacakan ayat, hadza siratun alayya mustaqimun. Hadza siratun alayya mustaqimun. Mangkul minal kitab madarij salikin. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan lafaz subulus salam, yahdi manittaba'a ridwanahu subulus salam, ya. Allah memberikan hidayah manittaba'a ridwanah kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya, subulus salam dalam bentuk jamak, ya, kepada subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Nah, ulama menjelaskan bahwasanya makna subulus salam ini adalah jalan-jalan kebaikan, abwabul khair. Pintu-pintu kebaikan di dalam jalan keselamatan itu hanya satu, banyak, afwan. Jalan keselamatan yang menyampaikan kepada Allah itu hanya satu. Ya. Jalan kebenaran hanya satu. Tapi di dalam jalan kebenaran itu banyak abwabul khair, pintu-pintu kebaikannya. Ada salat, zakat, puasa, haji. Ini yang dimaksud dengan subulus salam dalam ayat ini, dalam surat Al-Ma'idah. Pintu-pintu kebaikannya itu banyak, babnya banyak. Kita misalkan dalam hal sholat malam misalkan berat, aduh, sudah pasang alarm, ya, jam 3, jam 4, dengan sendirinya otomatis tangannya itu juga ikut otomatis. Alarmnya otomatis, tangannya juga otomatis, gak sadar dia. Tidur lagi. Tapi banyak pintu-pintu kebaikan. Perbanyak sedekah. Nah, tidak mampu sedekah, bisanya banyak berzikir, baca Quran. Manfaatkan kebaikan yang bisa dilakukan. Mau sedekah, tidak punya. Misalkan, ya, banyak pintu yang lain. Kebaikan itu banyak. Perbanyak baca Quran, perbanyak zikir. Nah, mau naik haji tidak punya harta. Tapi tidak mampu haji, perbanyak ibadah-ibadah yang lain. Abwabul khair maftuha. Pintu-pintu kebaikan ini terbuka, banyak sekali. Itu namanya, atau itu adalah makna dari subulus salam. Jadi tidak ada kontradiksi, ya, antara apa yang kita sebutkan, apa yang kita nukil dari Ibnul Qayyim dan ayat dalam surat Al-Maidah ini. Nah, baik, jazakumullah khair. Sampai di sini dulu pelajaran kita malam ini. Insyaallah penjelasan Syekh Shalih Fauzan kita baca pada pertemuan berikutnya, bi'idznillah ta'ala. Tafadhalu, barakallahu fikum. Subhanallah, walhamdulillah.